أصحابه ومن والاه ما بعد. Kita sedang membahas klasifikasi penimbangan di hari kiamat. Yang pertama yang ditimbang adalah amal itu sendiri. Yang menurut Ibnu Qayyim rahimahullah, mayoritas nas-nas menunjukkan ini dan menunjukkan itu yang terbanyak. Keumuman orang demikian. Telah disebutkan pula terkait dengan ini, meskipun amal-amal itu bersifat maknawi, tetapi Allah SWT Maha Kuasa mengubahnya di hari kiamat nanti menjadi sesuatu yang bersifat hissi, sesuatu yang berwujud fisik untuk ditimba, dinaikkan di kifat al-mizan, di mangkuk timbangan. Telah disebutkan dalil yang menunjukkan hal itu, yaitu al-maut. Sebagai contoh, al-maut diubah wujudnya oleh Allah SWT berupa kabis amlah, kibas besar yang berwarna putih bercampur titik-titik hitam yang disembelih, yang mengakhiri kematian. Ya, setelah ahlul jannah dan ahlul nar menengok dan melihat kibas itu, setelah itu tidak ada lagi kematian, kekal ahlul jannah dalam jannah, kekal ahlul nar dalam nar. Baik, dalil yang menunjukkan jenis yang pertama ini, yaitu amal yang ditimbang, Az-Zalzal ayat 6-8, yawma idh yasdurun nasu ashtata li ra'amalahum, diterangkan beli ra'amalahum, dalam rangka mereka melihat amalan mereka, yaitu melihat amalan mereka ditimbang. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wama ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan hadis Abu Hurairah, kalimatani khafifatani ala lisani habibatani thaqilatani ala mizan habibatani lirrahman, subhanallah bihamdi subhanallah alazim. Thaqilatani fil mizan, berat, dua kalimat itu berat bobotnya di mizan. Naam, ya, sampai situ pelajaran kita, ya. Sebagai tambahan dalil yang menunjukkan bahwa di hari kiamat ada yakni amalan yang sifatnya bersifat maknawi diubah oleh Allah SWT berwujud, ya, sesuatu yang punya fisik wujud selain yang telah disebutkan, al-maut dalam bentuk kabus amlah, ya, hadis Abi Sa'id Al-Khudri muttafaq alaih. Juga dalil lainnya, Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, riwayat Muslim, hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, riwayat Muslim. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ikra'ul Quran, ikra'ul Quran, bacalah Al-Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran. Fa innahu ya'ti yawm al-qiyamah, Karena sesungguhnya nanti bacaan Quran kalian itu, amalan kalian baca Quran, datang di hari kiamat syafi'an li ashabih, akan datang untuk memberi syafaat kepada para pembacanya Al-Quran. Ya. Akan datang nanti di hari kiamat memberi syafaat kepada ashab, di ashabi, syafi'at ashabi, yani para pembacanya. Ini amalan besar akan datang nanti di hari kiamat memberi syafaat. Ya. Iqra'ul Iqra'u Az-Zahrawain, Az-Zahrawain, Iqra' Az-Zahrawain, Al-Baqarah wa Surah Ali Imran. Iqra'u Az-Zahrawain, Al-Baqarah wa Surah Ali Imran. Bacalah oleh kalian dua surat, Al-Baqarah dan Surah Ali Imran. Ini menunjukkan keutamaan dua surat ini, Al-Baqarah dan Surah Ali Imran. Fa innahuma, karena sesungguhnya keduanya nanti akan datang, yani amalan qiraah, ya, amalan baca Quran, baca surat Al-Baqarah dan Ali Imran, ta'tiyani yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat akan datang. Ta'tiyani yaumal qiyamah, akan datang nanti di hari kiamat, ka'annahuma ghamamatani atau ka'annahuma ghayayatani, seakan-akan keduanya dua kumpulan awan yang menaungi, dua kumpulan awan yang menaungi. Atau ka'annahuma firqani min thairin sawafah, atau seakan-akan keduanya dari kiamat datang berupa apa? Firqani min thairin sawafah, dua kelompok firqan, dua kelompok min thair, dua kelompok burung yang terbang sawafah mengepakkan sayapnya. Kalian biasa lihat tidak? Ya. Burung terbang di atas berkelompok. Ya, rombongan. Di sini banyak di atas. Sore-sore Anda bisa lihat. Nah. Sekitar sini. Burung banyak, rombongan, ya, berkelompok. Itu bersof-sof mereka. Berbaris terbangnya, berbaris rapi, bagus sekali dilihat. Nah, mengepak-epakkan sayapnya begitu ketika terbang. Nah, itu sawaf. Sawaf itu dalam keadaan mengembangkan, mengepakkan, mengembangkan sayapnya. Nah, ini dua, dua kelompok burung yang terbang berbaris mengembangkan sayapnya, mengepakkan sayapnya. Bagaikan seperti itu. Jadi, bagaikan dua kumpulan awan, atau bagaikan dua kelompok burung yang terbang mengembangkan sayap, tuhajani an ashabihima, membela, tuhajani akan membela, ya, dua kumpulan asap, kumpulan awan itu, atau dua kumpulan burung yang terbang mengembangkan sayapnya itu, datang membela an ashabihima, datang membela orang yang membaca dua surat itu, membelanya di hadapan Allah SWT. Artinya apa? Amalan baca Quran Ya, kalau yang pertama bahwa nanti kura akan datang memberi syafaat, yang kedua ini seperti yang sudah kalian dengar hadisnya, amalan tersebut datang dalam wujud seperti yang disebutkan, dua kumpulan awan atau dua rombongan burung yang berbaris terbang dengan mengembangkan sayapnya datang untuk membela orang yang membacanya. Jadi amalan tersebut, amalan tersebut diubah wujudnya oleh Allah SWT. Nah, pahala amalan itu, karena itu adalah ibadah yang berpahala. Nah, keamalan itu pahalanya datang dengan wujud seperti itu. Allah yang mengubah menjadi demikian. Nah, ini diantara dalil yang menunjukkan bahwa amalan yang sifatnya maknawi diubah dengan mudah oleh Allah SWT, diubah wujud, berwujud fisik nanti di akhirat itu, kemudian dinaikkan di kifah al-mizan. Nah, dinaikkan di mangkuk timbangan untuk ditimbang, dibandingkan antara amalan baik dan amalan jelek. Baik, ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, klasifikasi yang kedua, sebagian orang ada yang dikhususkan, tidak seperti keumuman hamba Allah. Dia mendapat kekhususan dengan cara lembaran catatan amalnya yang ditimbang, kitab amalnya, lembaran catatan amalnya yang dinaikkan di kifah, kifat al-mizan. Ya, lembaran catatan amal kebaikannya diletakkan di satu kifah, dan lembaran catatan amal kejelekan diletakkan di kifah yang lainnya, kemudian ditimbang. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Amr bin As yang telah disebutkan sebelumnya. Masih ingat hadis Abdullah bin Amr bin As, sahibul bitaqah? Ulama menyebut, menggelari hadis ini dengan sebutan hadis sahibul bitaqah. Naam, hadis Abdullah bin Abi Al-As, riwayat At-Tirmidzi dan Ibn Majah. Hadis sahibul bitaqah, hadis pemilik bitaqah, kartu catatan amalnya yang isinya adalah la ilaha illallah. Naam. Kalian bisa lihat kembali hadis itu. Fatuḍa'u as-sijillatu fi kiffatin, fatuḍa'u as-sijillatu fi kaffatin, والبطاقة في كفة. نعم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. سجلات kumpulan map ya, yang berisi catatan, lembaran-lembaran catatan amalan kejelekannya, fi kaffah, diletakkan di salah satu mangkuk timbangan. Wal bitaqah fi kaffah, dan kartu yang berisi la ilaha illallah, satu-satunya amalan kebaikan yang dia punya, tercatat dalam bitaqah, kartu itu adalah la ilaha illallah, diletakkan di kaffah yang satunya, di mangkuk timbang yang satunya. Fatashat as-sijillatu wa thaqulat al-bitaqah, ternyata melayang sijillat, kumpulan map yang banyak, tumpukan yang banyak itu ya, kaffah mangkuk yang diisi sijillat itu naik, terangkat, wasaqulatil bitaqah, dan berat ya, bitaqah kartu itu, kaffa mangkuk timbangnya berisi bitaqah turun. Nah, fala yasqulu ma'asmidahi syai'un, tidak ada sesuatu yang bisa mengalahkan ya beratnya nama Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, itu dalil yang sahibul bitaqah merupakan dalil sebagian orang dikhususkan, ada yang dikhususkan bahwa yang ditimbang adalah catatan amalnya, bukan amalnya, bukan amalnya tapi catatan amalnya. Nah, tayyib, kemudian klasifikasi yang ketiga apa? Sebagian orang yang dikhususkan, yang ditimbang adalah orangnya, yang dinaikkan di kaffah al-mizan, orang yang dinaikkan di mangkuk timbangan. Naam, dalilnya hadis Abu Hurairah حديث أبو هريرة متفق عليه. حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه متفق عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة. إنه sesungguhnya ليأتي akan datang الرجل العظيم السمين akan datang hadir seorang pria al-azim yang besar fisiknya, posturnya, samin, gemuk, yaumul qiyamah, dari kiamat nanti. Ternyata ditimbang dia, dinaikkan di kaffah al-mizan, mangkuk timbangan, la yazinu indallahi janaha ba'udah, la yazinu indallah janaha ba'udatin, beratnya, bobotnya di sisi Allah tidak sebanding dengan bobot sayap nyamuk. Innahu la ya'ti ar-rajulul 'azimus samin yawm al-qiyamah la yazinu 'inda Allah janaha ba'udah. Padahal orangnya besar gemuk. Ya. Ternyata ditimbang tidak sebanding. Yani dia lebih ringan daripada janaha ba'udah. Lebih ringan daripada sayap seekor nyamuk di sisi Allah. Wa qala, dan Nabi SAW bersabda, ikra'u, silakan kalian baca firman Allah, fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Maka kami, tentang orang-orang kafir, orang musyrik, kami tidak menegakkan bagi mereka di hari kiamat wazan, timbangan, maksudnya ya tidak punya nilai pada timbangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena amalan-amalan kebaikan yang mereka lakukan di dunia semuanya itu gugur, musnah semua. Digugurkan, dimusnahkan oleh syirik, syirkun akbar, kufrun akbar yang mereka lakukan, syirik besar, kekufuran besar yang mereka lakukan, sehingga amalan yang dilakukannya mungkin banyak kebaikannya, membantu orang, memberi makan, ya, bersedekah, berinfak, menolong ini dan itu, atau kebaikan-kebaikan yang lain dilakukan, semuanya itu habithat a'maluhum, gugur, musnah semua amalan mereka. Yang memusnahkan, menggugurkan adalah membatalkan itu semua apa? Syiriknya, kufurnya, syirik akbar, kufur akbar. Nah, ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, hadis Abdullah bin Mas'ud, riwayat Ahmad. Hadis Abdullah bin Mas'ud. حديث عبد الله ابن مسعود حديث عبد الله ابن مسعود رواية أحمد حديثنا دي صحيح كان على الألباني dan الواديعي في صحيح كان على الألباني dalam كتاب الصحيحة الواديعي dalam كتاب الجامع الصحيح dalam أصل المسند نعم إيش حديث الجامع الصحيح أصل المسند تمام نعم حديث عبد الله بن مسعود رواية أحمد أنه كان يجتني سواكا من الأراك عبد الله بن مسعود ketika itu sedang berusaha memetik, yani mematahkan siwak, ya, batang siwak untuk bersiwak, minal arak, dari pohon arak, batang siwak yang dipakai bersiwak itu, jenis kayunya, nama kayunya, pohonnya namanya arok. Arok. Nah, Ibnu Mas'ud sedang berusaha untuk mematahkan batang siwak dari pohon arok untuk dipakai bersiwak oleh beliau. Wa kana daqiqas saqain. Wa kana daqiqas saqain. Dan adalah Ibnu Mas'ud fisiknya, ya, daqiqas saqain, kedua betisnya kecil, ranting kecil. Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, betisnya apa? Kecil betisnya. Wa kana daqiqas saqain. Faja'alat ar-rihu takfa'uhu. Faja'alat ar-rihu takfa'uhu. Maka datang angin ketika dia sedang berusaha untuk memetik siwak dari pohon arok, datang angin bertiup, takfa'uhu, mendorongnya. Dan tersingkap, kelihatan betisnya. Ya, datang angin, ya, mendorong Ibnu Mas'ud dan menyingkap betisnya, kelihatan kedua betisnya yang kecil. Fadhahikal qaum minhu. Fadhahikal qaumu minhu. Maka al-qaum, kaum yang hadir, yakni sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hadir di situ bersama Nabi, tertawa menertawakan betis Ibnu Mas'ud yang kecil. Ya, kelihatan tergoyang oleh angin gitu. Nah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mimma tadhhakun? Mimma tadhhakun? Apa yang kalian tertawakan?" Bertanya kepada sahabat yang tertawa. "Apa yang kalian tertawakan?" Qalu, sahabat menjawab, "Ya Nabi Allah, min diqqati saqaihi kami tertawa, min diqqati saqaihi, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, min diqqati saqaihi kami tertawa karena kecilnya kedua betis Ibnu Mas'ud." Nah, setelah itu Nabi bersabda, ini maudi'us syahid huna. Mahallus syahid, maudi'us syahid, dalil huna. Di sini sekarang tempat bagian yang merupakan dalil, bagian setelahnya. Sabda Nabi mengatakan apa? Setelah itu, walladzi nafsi biyadih. Demi zat, yaitu Allah, yang jiwaku berada di tangannya, yakni demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, itu Allah, demi Allah, itu makna sumpahin, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lahuma asqalu fil mizan min Uhud. Nah, kata Nabi Rasulullah, lahuma asqalu fil mizan min Uhud. Sesungguhnya huma, lahuma, sungguh kedua betis Ibnu Mas'ud yang kecil itu, asqalu fil mizan, lebih berat bobotnya pada mizan, timbangan Allah dari kiamat. Min Uhud, daripada bobot gunung Uhud. Sudah pernah lihat gunung Uhud? Sudah pernah lihat mungkin di gambar, ya. Kalau sudah pernah ke Madinah, lihat gunung Uhud. Gunung Uhud itu besar, tinggi. Deretan. Ya. Panjang, tinggi, besar gunung Uhud. Nah, betis Ibnu Mas'ud kata Nabi lebih berat di timbangan Allah di hari kiamat daripada gunung Uhud. Nah, ini dalil, ya, bahwa orang yang ditimbang betis Ibnu Mas'ud lebih berat pada timbangan Allah daripada gunung Uhud. Nah, perkara yang keempat, orang kafir juga melalui proses penimbangan amal. orang kafir juga melalui proses penimbangan amal. Nah, ini yang rajih insyaallah. Di sana ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa orang kafir tidak ditimbang. Amalnya tidak ditimbang. Karena Allah mengatakan fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Tadi hadis dalam ayat dalam surat Al-Kahfi. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Karena mereka tidak punya amalan. Mereka tidak punya amalan kebaikan, gugur semua. Ya. Ulaika alladzina habitat a'maluhum. Mereka orang-orang yang gugur amalan-amalan mereka. Gugur karena kafaru bi ayati wa liqa'i. Nah, mereka mengkafiri, mengkufuri Allah SWT dan mendustakan hari pertemuan yang Allah hari kiamat. Kufur besar, syirik besar. Allah mengatakan apa? Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Oleh karena itu kami tidak tegakkan wazan, mizan bagi mereka, tidak ditimbang. Sebagian ulama berpendapat demikian, tetapi yang rajih wallahu alam, yang benar wallahu alam, ditimbang. Ya. Tetap melalui proses penimbangan amal. Baik. Hadis yang telah kita lewati tadi. Nabi mengatakan ikra'u fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Baca ayat tersebut. Ar-rajul al-'azim as-samin didatangkan di hari kiamat ternyata ditimbang fala yazinu 'indallahi janabah hudha, timbangannya bobotnya tidak sebanding dengan sayap nyamuk. Nah, kemudian yang jadi dalil-dalil penguat pendapat ini adalah dalil-dalil yang telah lewat yang menetapkan tentang al-mizan di awal pembahasan. Masih ingat Al-A'raf ayat 9, Al-Mu'minun ayat 103, Al-Qari ayat 6-9. Pada ayat-ayat itu kan digambarkan ya, makna ayat-ayat itu, barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya. Ya, barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya. Mereka lah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Nah, ini maksud siapa orang-orang kan? Kafir. Yang mengingkari ayat-ayat Allah SWT. Ringan timbangannya. Berarti kan ditimbang. Tapi ringan timbangannya. Nah. Barang siapa yang ringan timbangannya. Mereka itu orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal dalam neraka jahannam. Nah. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Begitu. Ditimbang tapi ringan timbangan kebaikannya. Karena amalan kebaikannya semuanya gugur. Berarti yakni lahiriah yang tampak dari ayat-ayat tersebut ditimbang ya, amalan mereka namun ringan. Amalan kebaikan mereka tidak bernilai. Nah, amalan kejelekan mereka yang lebih berat sehingga mereka masuk neraka. Jelas ya? Mungkin ada yang bertanya, ada yang mengatakan bukankah dalam masalah akidah itu tidak ada khilaf? Nah, ini hal yang ma'ruf. Bahwa sahabat tidak ada perselisihan di antara salaf, sahabat dan salaf dalam masalah akidah. Ijma. Semuanya masalah ijma. Yang diperselisihkan itu masalah-masalah ijtihad, masalah-masalah fikih. Nah, ini perlu difahami. Bahwa memang seperti itu. Ya. Masalah akidah adalah masalah ijma. Tidak ada perbedaan pendapat. Fil usul. Pada perkara-perkara pokok. Misalkan. Min usul ahli sunnah jama'ah li'imanu bil mizan. Yaumal qiyamah. Kita pelajari sekarang. Mengimani tentang adanya mizan timbangan amal di hari kiamat. Tidak ada khilaf. Di kalangan sahabat ahli sunnah jama'ah. Di kalangan salaf. Di kalangan ahli sunnah. Ulama ahli sunnah. Tentang masalah ini. Nah. Tapi. Pada pembahasan-pembahasannya. ada cabang-cabang pembahasan. Misalkan, nah, apakah orang kafir juga ditimbang atau tidak? Nah, ini. Nah, di sini bisa terjadi khilaf. Nah, apakah ditimbang atau tidak orang kafir? Mengingat tidak punya amalan kebaikan. Allah mengatakan, "Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna." Apanya mau ditimbang padahal tidak punya amal kebaikan? Habitat a'maluhum, gugur amalan kebaikan mereka semua. Allah mengatakan fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Nah, dari sisi ini timbulnya khilaf. Namun ayat-ayat Al-A'raf dan yang lainnya ketika dikatakan bahwa وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ iya وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمْهُ هَاوِيَةٌ ketika dikatakan yang ringan timbangan amalan kebaikannya dia masuk neraka, yang orang kafir menunjukkan mesti ditimbang. Nah, tetap ditimbang. Al-muhim, adanya khilaf pada cabang permasalahan dari pokok permasalahan bukan masalah mizan yang diperdebatkan oleh mereka. Mereka sepakat ijma' masalah ini. Nah. Baik. Tapi pada cabang pembahasannya, misalkan apakah orang kafir ditimbang atau tidak? Nah, di sini bisa terjadi khilaf, ya, perbedaan pendapat. Nah, difahami dan itu tidak masalah. Yang jadi masalah kalau mengingkari mizan. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fiikum. Subhanallah, bihamdika, la ilaha illallah.